Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل هذا السنة سيد الشهور وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم المقربون العلماء guru-guru agama bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi atau subuh hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kuliah 7 menit tausiah memanfaatkan bulan suci Ramadan. Dan kita diberi kesehatan, keafiatan, dan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita mengangkat agar tercurah dari Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan masuk di dalamnya dan mendapatkan sahabat beliau. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rahimahumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Artinya sudah satu hari kita laksanakan, alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Di sebulan penuh itu bisa 29 dan 30 di sebulan penuh. Dan juga kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, menemui Ramadan 14.33 yang akan datang. Ini yang penting doa kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Sebagaimana Nabi berdoa itu kan, Allahumma barik lana fi rajabna wa aqbalna wa balighna Ramadan. Jadi diberikan barokah bulan Rajab ya, kemudian Sya'ban dan disampaikan umur kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua itu sudah kita nikmati, sudah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan rahimakumullah, pada kesempatan ini kami diberikan tema atau judul tentang keutamaan Ramadan atau fadilah Ramadan ya, dan juga keistimewaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah Rasulullah bahwa kalau sekiranya bulan Ramadan itu diperlihatkan kepada kita, pasti kita menginginkan Ramadan itu satu bulan, satu tahun ya. Ayyakun Ramadan sanan terkullah ya, setahunan. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan rahmat, nikmat, dan mafiroh. Ibarat orang berjualan itu, kedalamnya untung harus. Pasti kita tahu kalau untung kan ya nyaman begitu kan. Kalau ruginya guring aja setelah itu dapat pahala juga kita bayangkan. Kalau kita memaknai bahwa Ramadan itu utamanya luar biasa. Nah, tapi ya contoh juga sebulan gitu ya, kalau setahunan. Jadi, kita harus membayangkan ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Mungkin dalam kesempatan subuh ini ada beberapa hal keutamaan atau fadilah-fadilah yang ingin sampaikan. Yang pertama kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah di dalamnya terkandung ibadah puasa, ibadah shaum. Tidak ada di bulan lainnya, hanya di bulan suci Ramadan. Ayyam ma'dudah. Itu hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu. Jadi itu diwajibkan kepada kita yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita punya pendidikan Islam, wajib melaksanakan puasa. Kalau namanya wajib, bila ditinggalkan adalah dosa. Kalau ada itu dosa, pasti ada sanksinya. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Jadi bulan puasa itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Juga di bulan Ramadan itu diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut riwayat, semua kitab suci para nabi itu diturunkannya di bulan suci Ramadan. Kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf, ya, dan juga Al-Qur'an itu diturunkannya di bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa keutamaan fadilah bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk hudan ya, kepada seluruh manusia. Dinas. Jadi kehadiran umat Islam. Umat yang lain pun juga memiliki petunjuk dan penjelasan kepada petunjuk. Obainasi minat jawab Al-Quran. Al-Quran adalah landasan hidup atau buku atau apa kitab umat kita, umat muslim. Sudah terbiasa, kita harus dapat membaca dengan baik dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini yang masih kita rasakan, termasuk diri kami sendiri. Artinya Al-Quran itu sebagian saja yang dapat dipahami, menerjemahkan dan juga mengamalkan mungkin. Karena banyak terkandung di dalamnya. Oke, betul kita minimal dapat membaca Al-Quran dengan baik. Karena di sana wajar berlaku pola lepas nabi ula. Wan titul alam untuk namun. Apabila orang membaca Al-Quran, kita diam mendengarkan saja sudah mendapat pahala. Apalagi kita membacanya. Tetapi membacanya harus bertajwid. Jadi memang sulit Pak, Bapak Ibu ya. Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi kita kalau ada latihan, tidak kita ini sulit membahasakan bahasa Arab itu. Tetapi kalau kita belajar, insya Allah bisa. Apa itu apa logat ya, orang Jawa kah, orang Padang kah, orang Banjar kah, orang Kalua kah, orang Sunda ya. Kalau sudah dia belajar ilmu tajwid, membaca Al-Quran itu bahasa sama. Kalau Sunda itu terkenal tapi kalau sudah membaca Al-Quran, tetap bagus, asal dilatih dan belajar. orang Jawa jawabannya kan ada mengalami maka masih ada sekarang karena belum melatih ya, atau terbiasa dengan tidak melatih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan ada itu ya saya karena lupa itu. Tapi kalau tidak belajar seperti itu. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini yang sangat dianjurkan sekali adalah mendalami Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum baca, belajar. Jadi bulan pembelajaran ini kita harus memaparkan semaksimal mungkin. Buku-buku tajwid banyak, Pak. Jadi kita harus melatih yang minimal Al-Fatihah dulu, pasti. Karena itu adalah sholat bentuk melaksanakan ibadah sholat. Dua kalinya. Al-Fatihah itu. Jadi harus tahu membedakan buruk-buruk ke buruk, sifat-sifat buruknya, makhluk itu buruk, dan juga hukum bacaan. Jadi terkadang kita antara sifat buruk ini terkadang tidak bisa membedakan. Kesulitan lidah kita sebenarnya. Jadi harusnya tidak ada kalah, misalnya tidak ada kalah. Harus huruf istiqlal, misalnya harus istiqlal bacanya. Huruf roh, harus coba, harus siapkan, coba tipis. Lam juga demikian. Allah itu kalau di dulu yang terima di atas, turutnya tebal. Kalau di bawah, tipis. Dengan Bismillah, kan? Itu, warga kamu baca, bacaannya gitu kan. Kita memang benar biasa menuruti apa yang sudah dibacakan di dengar, tetapi saya tidak mau belajar mendalami kelepasan ini. Ini penting sekali, karena dalam praktiknya, kita mendengar masih banyak variasi ini yang belum pakai perlu dipingkili artinya itu di belajar ya. Jadi banyak di sana kalimat-kalimat yang perlu kita perbaiki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di samping itu juga keutamaan atau fadilah bulan Ramadan itu malam harinya kita disuruh untuk sholatul lain, sholat tarawih berjamaah. Dan ini tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi bulan sholat tarawih itu hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Apa makna dari sana adalah kita disunahkan untuk berjamaah. Dengan berjamaah itu kita saling bertemu, saling silaturahmi, ada hal-hal yang kurang bagus, akhirnya ketemu bersalaman tangan, bersenyum-senyuman, hilang. Itu yang sangat mendasar sekali. Di samping fadilah-fadilah yang lain. Jadi dalam riwayat itu, satu malam itu ganjaran pahalanya bermacam-macam selama 30 hari. Kalau menonton Ustaz Maulana, saya diceritakan dari awal sampai 30 itu apa beliau fadilah daripada malam tarawih itu. Nah, ini yang menitulikan nanti ada ya jadwal. Jadi masalah tarawih ini memang banyak dipermasalahkan masalah rakaatnya. Jadi yang tarawih 20 tambah 3 witir, 8 tambah 3 witir. Jadi semua itu ada data hukumnya. Jadi tidak usah kita permasalahkan itu. Daripada ada tarawih, ujung-ujung pekerja mau membahas itu, menerima kerja tarawih kata, apa artinya kan? Jadi semua itu ada data hukumnya. Jadi kita harus ragu dan bimbang. Kalau kita sehat ada kesempatan 20-20, kalau pada sampai 28 juga sama saja, dan nilainya juga sama di masalah tanawi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahimahumullah. Dan juga di bulan bulan Ramadan ini ada satu malam yang malam itu atau ini kita melaksanakan ibadah nilainya 1000 bulan. Itu sudah kita hafal di ayat di surat. Inna anzalna fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamu bihi hatta matla'il fajr. Jadi nilainya itu 1000 bulan itu. Dan tidak ada di bulan yang lain. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi menurut riwayat, letaknya bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu di penghujung daripada atau 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan. Dan juga bilangan ganjil 21, memang banyak putri kurang ya, 22, 23, ya, 25, 27, 29. Itu menurut riwayat. Tetapi yang sebenarnya selama bulan suci Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Karena di sana di bulan suci Ramadan ini kita beribadah dilipat gandakan pahalanya 70. Nah, ya. Dan apakah pekerjaannya sunat itu sama nilainya dengan pekerjaan yang wajib. Jadi luar biasa keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak sekali fadilah-fadilah dari bulan suci Ramadan ini. Namun barangkali kita sekedar mengingat-ingat saja karena kita semua sudah memahami dan memahami dan mengetahui. Dan sekedar untuk mengingatkan bahwa kita wajib mengetahui keutamaan-keutamaan ini, karena dengan mengetahui itu kita dapat memaksimalkan ibadah kita selama satu bulan penuh. Bapak dan Ibu hadirin yang belum hormati, rahimahullah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh, dan juga kita dapat menghindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin nanti dalam demo yang lain ada hal yang membatalkan puasa, cuma perlu kita antisipasi bahwa kita tahu bahwa pekerjaan ini adalah untuk mengurangi nilai atau membatalkan puasa kita. Bapak dan Ibu hadirin, rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan nantinya setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh, betul-betul amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat memberikan manfaat kepada kita serta memberikan perubahan baik mental kita, perilaku kita, akhlak kita pada bulan-bulan yang lain, yaitu sebelas bulan yang akan datang. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala ini untuk kita dapat merubah perilaku kita yang biasa kita kurang baik, dan insya Allah tahun depan kita lebih baik. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada kita semuanya. Bilahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa atubu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.